الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ada faedah yang anda lihat di syarahnya Syekh Muhammad Sa'id Ruslan terhadap Fathirul Ijaqad ini ada di rumah anda lihat untuk lafad kata beliau untuk kuburiyin itu yang lebih tepat secara bahasa itu al-qabriyin bukan kuburiyin tapi al-qabriyin kata beliau itu secara bahasa lugah namun kata beliau hakadha fi kutubil ulama fala ba'sa ketika beliau menta'lik pada lafad ashabul kuburiyin yang pada lafad walaqad akhbaroni ba'du man yatawalla qabda ma yangzur al-kuburiyun kuburiyun ini kata beliau qabriyun bukan kubur tapi qabr namun tidak masalah kata beliau Tathahirul Ijaqad ini banyak syarah ada syarahnya Syekh Muhammad Sa'id Ruslan ada syarahnya Syekh Saleh Fauzan ada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi yang anda miliki ya ada dua kemudian beliau menyebutkan wa qad kana as-sahabatu dulu para sahabat yatlubuna du'a minhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun dulu para sahabat minta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan hidup Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu jelas seperti kisah orang yang dorir ya, buta datang kepada Rasul ya Rasulullah ud'ullah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa hadza amrun muttafaqun ala jawazihi ini perkara yang muttafaq ala jawazihi tentang kebolehannya disepakati apa perkara yang disepakati itu minta doakan kepada orang yang masih hidup itu diperbolehkan dengan ketentuan orangnya tadi adalah orang-orang yang soleh wa hadha amrun muttafaqun alayhi wal kalam fi talabil quburiyyin min al amwati aw min al ahya adapun pembahasan yang kita bicarakan ini katanya beliau itu tentang permintaan penyembah kubur min al amwat dari orang yang sudah mati aw min al ahya atau dari kalangan orang-orang yang masih hidup alladzina la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran dari kalangan orang yang masih hidup yang tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat terhadap diri mereka sendiri tidak pula bisa memberikan mudarat untuk diri mereka sendiri wala mautan wala hayatan tidak pula punya kekuasaan untuk mematikan dan menghidupkan wala nusyurah begitu juga membangkitkan ayyashfu mardahum. Agar mereka, orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang sudah atau masih hidup ini tadi, agar menyembuhkan orang-orang yang sakit dari kalangan mereka. Marallah, jamak dari marid. Wa yuruddu ghaibahum. Jadi permintaan mereka itu menyembuhkan orang yang sakit. Ini kan tidak ada yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala kan. Datang misalkan ke kuburan, ini anaknya lah mungkin 3 bulan sakit, tidak sembuh-sembuh, datanglah ke Kiai Marugan minta agar bisa disembuhkan. Atau datang ke orang yang masih hidup namun dianggap wali, dianggap orang soleh, kiai misalkan, minta sembuhkan. Wa yuruddu ghaibahum, ini yang paling sering, minta balikan, minta kembalikan barang yang hilang. Hilang motor, datang ke dukun, diramalkan ke dukun. Kalau hilang HP itu pasti dukun nebaknya dicindir itulah. Motor di jalur katanya, motor ini. Ini sering ya, datang ke dukun barang hilang ini paling sering. Apalagi yang dusun. Karena pernah ada kerabat di Jawa Timur, pas main ke rumahnya dia hilang emas, lumayan lah, berapa suku aja itu. Datang ke dukun, DP-nya 500.000. Kakek kalau baik, kalau balik, anu nggak bawa. Kalau memang balik, yuk baru bebayaran. Barang nggak balik, duit hilang 500. Nah, itulah ruginya kan. Barang lah hilang. Wa yunafisu an hubala ihim, an hublahum. Di situ tulisan antum ya, hubla ya, an hublahum. Dan meminta agar mereka yunafisu, dari tanfis, memudahkan. Anhublahum, memudahkan proses persalinan orang yang hamil dari kalangan mereka. Hublah, hublah ya. Hamil. Ini juga datang ke wali, yang mereka anggap wali, agar dimudahkan proses persalinan. Wa ayyasqu zar'ahum, meminta agar mereka, orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup ini dari kalangan wali ini tadi, ayyasqu zar'ahum, agar menyirami tanaman mereka, kebun misalkan, dikasih turun hujan maksudnya, yasqu di sini, agar diturunkan hujan. Datang ke kuburan, Pak Yai, tolong Pak Yai, inilah 3 bulan tidak turun hujan misalkan. Wa yudirru duru'a mawashihim, dan meminta agar mereka, para wali atau orang yang sudah mati tadi, agar memperbanyak kantong susu hewan ternak mereka. Duruk, duruk itu kantong susu. Apa bahasa Indonesia itu? Ambing. Apa dok? Ambing susu. Ambing susu ya? Nah, ambing susu. Alhamdulillah. Ambing susu, memperbanyak isi ambing susu. Wa yahfazuha minal ain, dan menjaganya dari penyakit ain. Ini semua kan perkara rububiyah. Tidak ada yang mampu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalika minal matalib allati la yaqdiru 'alaiha illallah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal itu dari permintaan-permintaan yang tidak ada yang mampu padanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hidup di zaman sekarang, di lingkungan Palembang ini, enggak terlalu. Cobalah kalau kita lingkungan Jawa Timur ya. Atau tinggal di kawasan misalkan kawasan Surabaya, kawasan Sunan Ampel. Nah, tinggal kita lingkung saku ini enggak terlalu kesyirikan. Imam Sunani tinggal di negara yang pada masa itu kesyirikan besarnya. Luar biasa, banyak kesyirikan-kesyirikan yang kuburan-kuburan dinisbatkan di Yaman itu lebih banyak dibandingkan kuburan yang ada di Indonesia ini. Ada kuburan sahabat, ada kuburan nabi. Apalagi tinggalnya beliau ini di wilayah Sun'a. Katanya ada kuburan Zakaria sih. Di Sun'a. Katanya. Orang yang tinggal di lingkungan kondisinya banyak banyak kuburan itu luar biasa. Karena seperti pas mondok-mondok di Gresik itu, Masjid Kanjeng Sepuh itu, setiap sebulan sekali bertepatan dengan malam Jumat Pahing. Jadi kami istilahnya Pahing. Nah, Jumat itu biasanya pasar kan, wey. Biasanya kalau Jumatnya malam Pahing, biasanya siangnya pasar ramai. Kalangan aja gitu kan, sebulan sekali. Pasar tuh memang pasar normal, tapi kalau pas malam Jumat Pahing itu ramainya. Itu jatuhnya biasanya sebulan sekali. Nah, itu udah memang ada istilahnya ya, teriak-teriak, zikir-zikir, putar-putar kuburan Kanjeng Sepuh. Di tengah kota, alun-alun kota Sedayu, dalam di masjid pusat pula. Masjid pusat. Kalau kita yang tinggal di lingkungan masyarakat yang mungkin normal seperti ini kan tak terlalu. Namun tinggal di lingkungan-lingkungan yang seperti itu, ya, pembahasan seperti ini kadang ternyata bukan sekedar teori, tapi memang kenyataan. Kalau memang ada yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa haula humul ladzina qala Allahu taala fihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang mereka, wal ladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan orang-orang yang menyeru, memanggil, meminta, berdoa kepada selain Allah, la yastati'una nasrakum. Mereka itu yang diseru tidak mampu menolong kalian. Wala anfusahum yansurun. Juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian panggil, kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala adalah ibadun amsalukum, adalah hamba yang sama seperti kalian. Kata beliau, fa kaifa yatlub al-insanu minal jamadi aw min hayyin al-jamadu khairun minhu. Bagaimana kok bisa ada seseorang insan yang dia minta dari benda mati? Au min hayyin, atau dari sesuatu yang hidup, al-jamadu khairun minhu. Hakikatnya al-jamadu khairun minhu. Benda mati itu jauh lebih baik dibanding orang yang hidup tadi. Kenapa lebih baik? Li'annahu la taklifa alaih. Dikarenakan orang yang mengkarenakan benda mati tadi lah taklif alaih, tidak ada beban taklif pada dia. Maknanya dia tidak ada beban dikatakan taat, tidak juga dikatakan orang yang maksiat, itu benda mati. Adapun orang yang hidup, ya bisa jadi dia orang yang taat, bisa jadi orang yang maksiat. wa huwa yubayyin ma fa'alahu al-musyrikun alladhina haka alladhina haka Allahu dhalika anhum fi qawlihi. Wa huwa yubayyin, dan dia Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikun. Ya Allah Subhanahu wa taala hikayatkan hal tersebut dari mereka pada firman-Nya, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harasi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alu lillah, mereka menjadikan dari apa yang kami berikan, rezekikan kepada mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian ya, baik dari tanaman-tanaman hasil pertanian atau dari hewan ternak tadi, ada yang mereka berikan kepada apa namanya berhala, mereka katakan hadzalillah. Kemudian faqalu hadza bisyurakaina. Kemudian mereka mengatakan, "Ah, ini untuk sesembahan-sesembahan kami, sekutu-sekutu kami." Jadi, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka, ada yang mereka sesajen kan istilahnya, apa? Persembahkanlah ya, persembahkan, ada yang mereka atasnamakan untuk Allah Subhanahu wa taala, ada yang atasnamakan untuk sekutu-sekutu mereka. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Mereka menjadikan untuk Allah dari segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya. Dzara'a min khalaqa mimma khalaqa minal harthi wal an'am. Dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik berupa hasil pertanian ataupun hasil peternakan, nasiban. Ada yang mereka jadikan satu bagian untuk Allah. Faqalu, mereka mengatakan hadza lillahi bizamihim, ini untuk Allah Subhanahu wa taala menurut dugaan mereka, wa hadza lisyurakaina, dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Wa qala ta'ala wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum, mereka menjadikan dari apa yang kami rezekikan untuk mereka satu bagian, lima la ya'lamun, kepada sesembahan yang tidak mengetahui sama sekali. Tallahi la tus'alunna amma kuntum tamtarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh demi Allah, la tus'alunna amma kuntum tamtarun atau taftarun. La tus'alunna amma kuntum taftarun. Sungguh demi Allah, kalian akan ditanya amma kuntum taftarun, dari apa yang kalian dustakan. Fahaula al-kuburiyun, mereka al-kuburiyun, wal-mu'taqidun, dan orang-orang yang punya keyakinan pada wali tersebut, fi juhalil ahya, pada orang-orang gila dari kalangan orang-orang yang masih hidup, fi juhalil ahya, sampai beliau menyebutkan As-Sunani, juhalil ahya, ya, orang-orang hidup namun bodoh, yang punya keyakinan pada orang-orang hidup lagi bodoh ini tadi. Dan itu jelas. Kadang mereka bukan orang-orang yang berilmu, namun diwalikan, ditokohkan. Wadullalihim, dan orang-orang sesat dari kalangan mereka. Jadi istilahnya, kalau ada tingkatan wali itu katanya, ya kayak orang gila katanya. Ya wajar, karena tidak belajar. Mana ada orang yang belajar ikut Al-Quran dan Sunnah, hawa nafsunya dikendalikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka wajar jatuh pada junun. Salaku masalik al-musyrikin, mereka akan menempuh metode kaum musyrikin. Hazwal kuzza bil kuzza, seukuran kuzza bil kuzza. Kuzza itu bulu yang ada di panah itu. Ini permisalan. ya, seukuran mana ya, setara gitu loh, persis, itu istilah. Bulu anak panah itu, maksudnya nahwal kuzza bil kuzza itu, kalau bulu itu ya, yang di ujung panah, di pangkal panah itu, kan ujungnya kan anu, mata kan. Nah itu kan harus sama dia, tidak boleh berat, sehingga ketika dilepas itu kan terbangnya rata. Nah, maknanya mereka yang mencontoh kaum musyrikin sama persis, plek gitu loh. Ya mungkin karena zaman dulu kan layang apa namanya, kuzza bil kuzza. Mungkin kalau Imam As-Sunani ini tinggal di Indonesia, mungkin beliau menyebut dengan istilah layangan kan, seperti apa namanya, sayap layangan kan. Cuma karena dulu yang ma'rufnya adalah apa namanya, anak panah, ya beliau ngasih permisalan yang bisa diterima oleh masyarakat, ya anak panah. Nah, kalau mungkin kita di Indonesia ini ya, misalkan antum, mereka menempuh jalannya kaum musyrikin sama persis bagaikan sayap layangan. Nah, misalkan. Jadi kalau bahasa kami dusun itu gegaran, tak tahu bahasa dusun antum. Sinting. Miring itu sinting dia kan. Kalau dak rata itu ada kan, miring itu tadi kan. Wa qasadu fa'taqadu fihim ma la yajuzu ayyu'taqad illa fillah. Sehingga mereka meyakini pada wali tadi sesuatu yang tidak boleh diyakini melainkan hanya pada Allah. Wa ja'alu lahu juz'an minal mal, sehingga mereka persiapkan, mereka jadikan, persembahkan untuk para wali tadi satu bagian dari harta yang mereka miliki. Wa qasadu kuburahum min diyarihim al-ba'ida liziarah, serta mereka menyengaja untuk mendatangi kuburan-kuburan mereka dalam rangka ziarah. Min diyarihim al-ba'idah, dari kampung mereka yang sangat jauh. Nah, semata-mata mendatangi kuburan ini tidak dinyatakan kesyirikan ya. Semata-mata datangi kuburan, aqallu ahwalihi bid'ah, perkara yang minimalnya itu dinyatakan kebid'ahan. Sehingga yang namanya ziaratul kubur ada dua, ada ziaratun syar'iyyah, ada ziarah bid'iyyah. Nah, yang bid'iyyah ini tadi ada dua. Yang pertama, mukhrij minal millah, yang kedua ghairu mukhrij minal millah. Yang syar'iyyah yaitu seorang mendatangi kuburan sesuai dengan ketentuan syariat, tidak menempuh satu perjalanan. Nah, yang menempuh satu perjalanan tanpa melakukan ritual kesyirikan di situ, maka jatuh pada kebid'ahan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan ziarah apa namanya, syadurihal ya. La tusyadurihal illa ila salasati masajid. Itu sudah lewat di kitab pembahasan, sempat disinggung di kitab apa? Setelah puasa kemarin kan. Nah, adapun kalau dia melakukan kesyirikan, maka jatuh pada kesyirikan. Namun hukum asalnya dia tidak jatuh pada kesyirikan, minimalnya haram atau bid'ah. Dan ini di kita nih mbak ayah, enggak anu. Anu kalau kemarin pas kami ke Surabaya itu ramai hari Minggu pagi, ramai padat-padatnya. Si Pak Is ngomong, apa saat kita penasaran anak sama kuburan Sunan Ampel hari Minggu itu ramai ya. Itu di jalan, jadi kuburan itu misalkan anggaplah kuburan itu dalemin lah ya, kapling rumah Pak Wahid gitu. Mobil itu di pinggir jalan ini, bis-bis katanya Surabaya kan ketat ya yang protokol kesehatan. Tapi kalau kuburan itu lewat Pak ya. Yang dicegat malahan di anu, di Suramadu. Suramadu dicegat. Nah, kalau di kuburan enggak. Ya mungkin entah sih, Allah alam, bisa jadi ada keyakinan. Kalau ziarah kubur insya Allah aman. Kita enggak tahu namanya keyakinan masyarakat. Itu rame. Kalau yang di, apalagi hari Minggu pagi itu ramai ya. Yang pakaian bukan pakai sarung, sarung, gamis, wisata religi. Entah dari mana pagi itu bayangkan, sekitar jam 8 jam 9 ya, kemungkinan dari masyarakat luar, mungkin Jawa Tengah. Nah kalau yang di Sunan Gresik itu di kotanya, tengah-tengah, dalam kota alun-alun, dekat alun-alun itu, Maulana Malik Ibrahim, itu ramai juga. Tapi pas kami lewat itu kan kalau tidak salah hari apa itu, hari Senin di sini ya. Senin ya, mungkin Senin itu jam kerja jadi tidak terlalu ramai. Nah kalau di kita ini tidak terlalu kesyirikan itu, ziarah kubur biasalah. Dan masuk pada bentuk ziarah kubur yang tidak boleh, tadi sengaja pengen ziarah kubur ke kampung halaman. Dia mudik itu sengaja cuma untuk ziarah kubur ya. Mungkin ada yang beralasan, oh, Rasul pernah ziarah kubur ketika beliau masih, itu kan masih kecil. Iya benar, masih kecil, belum diangkat menjadi nabi. Wa tawafu haula kuburihim, mereka tawaf ngelilingi kuburan tersebut. Wa qamu khadi'in 'inda kuburihim, mereka tegak dengan penuh ketundukan di sisi kuburan tadi. Dan itu ada, misalkan ada kuburan, mereka tegak sambil selawat. Wa hatafu bihim 'inda syada'id, serta mereka memanggil-manggil wali tadi ketika kondisi genting. Wa naharu taqarruban ilaihim, serta mereka menyembelih dalam rangka taqarrub kepada wali atau kuburan tadi. Wa hadhihi hiya anwa'ul ibadat allati arafnaka, ini adalah jenis-jenis ibadah yang kami kenalkan engkau. Wala adri hal fi man yasjud lahum, aku tidak tahu apakah ada sih dalam pada mereka itu orang yang sujud untuk kuburan, ahli kuburan, penghuni kuburan atau wali. Aku tidak tahu kata Imam Sunan. Namun kata beliau, la astab'id anna fi man yaf'alu dhalik. Namun aku tidak merasa heran ya, tidak menganggap mustahil gitu loh. La astab'id itu tidak menganggap mustahil, tidak menganggap jauh. Bahwasanya ada pada mereka itu man yaf'alu dhalik, ada orang yang melakukan hal tersebut. La astab'id, aku tidak menganggap mustahil, ada di kalangan mereka orang yang melakukan hal tersebut, sujud di kuburan. Yang sujudnya bal akhbaroni man asyiku bihi, bahkan telah mengabarkan kepadaku orang yang aku siqah dengannya, annahu ra'a man yasjudu ala atabati babi mashhadil wali alladhi yaqsuduhu, bahwasanya dia orang yang aku percaya ini telah melihat orang yang sujud di pintu ya, pintu di atau palang pilu, palang apa namanya ini nak, palang ya, palang pintu ya, di palang pintu kuburan wali yang ingin dia datangi, adalah dia suduhu yang dia kunjungi. Ta'ziman lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada kuburan tadi. Wa ibadatan, dan juga sebagai bentuk ibadah. Wa yuqsimuna bi asma'ihim, serta mereka bersumpah dengan nama-nama wali-wali tadi. Jadi memang mereka bersumpah. Bal idza halafa, man alaihi haqqun, bismillahi ta'ala lam yakbalu minhu. Bahkan apabila orang yang dia punya hak ya bersumpah dengan menyebut nama Allah, punya hak ini punya kebenaran, maksudnya gini, ada perselisihan ya. Nah, dia ini punya harta yang memang hak, hak dia harus dipertahankan, itu namanya punya hak. Dengan menyebut nama Allah, lam yakbalu minhu, tidak diterima. Jadi misalkan terjadi persengketaan ya, entah di pengadilan, entah di masyarakat. Nah, dia sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, tidak diterima. Faidah halaf bismi waliin, namun kalau dia sumpah dengan nama wali, min awliyaihim qabiluhu wasaddaquhu, mereka menerimanya dan membenarkannya. Wahakadza kana ubadul asnam, demikianlah para penyembah berhala. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebutkan Allah SWT semata, ya, mereka itu kaum musyrikun kalau disebutkan Allah SWT semata, isma'azzat, isma'azzat itu tidak senang gitu loh. Hati orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat. Wa idza dzukira alladziina min duunihi idzaahum yastabsyirun. Namun kalau disebutkan kepada mereka dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, idzaahum yastabsyirun, mereka senang, bergembira. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis as-sahih, man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Kata Rasul, barang siapa yang dia bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak mau dia diam. Wa sami'a Rasulullah SAW rajulan yahlif billah fa amarahu ayyaqulu la ilaha illallah. Rasul pernah melihat, mendengar ada seseorang yang bersumpah dengan nama Lat, lalu Rasulullah SAW memerintahkan dia agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa hadza yadullu ala annahu irtadda bil halfi bis sanam. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut murtad ketika dia bersumpah dengan berhala. Fa amarahu ayujaddida islamahu fa innahu qad kafara bidzalik. Lalu Rasul memerintahkan dia untuk memperbaharui Islamnya dikarenakan dia telah kufur dengan hal-hal tersebut. Itu zahir hadis ya. Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafara. Ya. Yang seperti ini ditafsir ya, dirinci. Ndak kufur secara itlak. Terus bagaimana orang yang mengucapkan dua apa namanya, mengucapkan man halafa billah, bisa jadi memang di awalnya memang musyrik. Musyrik. Kemudian diperintahkan oleh Rasul untuk masuk Islam. Yang pertama, kalau dia dalam rangka mengagungkan berhala tadi, memang mengagungkan berhala atau mengagungkan selain Allah SWT tadi, maka itu jatuh pada syirik besar. Namun kalau semata-mata tidak ada pengagungan, mujarradul alfad, semata-mata melafadzkan, itu syirik kecil. Rincinya seperti itu. Kama qarrarnahu fi subulis salam syarah bulughil maram wa fi minhatil ghaffar. Sebagaimana kami pertegas ya dalam syarah subulus salam, yaitu dalam syarah bulughil maram, di syarah bulughil maram subulus salam dan juga minhatul ghaffar. Kita fikih juga nih. Minhatul ghaffar syarhu Dau'in Nahar. Itu masalah ini. Wallahu ta'ala alam sallam. Ya, cukup.